Mitra bisnis, kabarbisnis.com menulis 45% pengusaha masih setor pungli kepada aparat. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Electronic City, Dick Chandra. Bagaimana komentar Bapak melihat fenomena ini? Kalau menurut saya, nggak betul ya, yang tadi 45%. Nah, karena menurut saya, kita udah lebih ke aparat yang atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Lalu menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghilangkan pungli ini, Pak? Sebenarnya dari pemerintahnya sendiri, kalau sudah lebih baik seluruh departemen yang dibawa pemerintah itu sudah lebih dijalankan melalui sistem dan terkontrol dan termonitor dengan baik, saya rasa pungli pun hilang. Nah, kalau dari pengusaha sendiri, Pak, apa yang harus dilakukan? Seharusnya menolak ya, tapi kadang-kadang ya karena tidak melalui pungli, proses sesuatu itu menjadi lebih lama kalau mengikuti jalur yang sebenarnya. Tapi Pak, pungli yang banyak dilakukan sekarang ini justru menggunakan dalih biaya keamanan. Bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya bisa dikoordinir, sebenarnya kalau seperti kayak sekarang, keamanan kita pun koordinir dengan polsek-polsek, bicara dengan polseknya, itu pun tidak perlu dengan jalur pungli sebenarnya. Seperti yang apa yang sudah dilakukan oleh saya, sebenarnya bisa tanpa melalui pungli. Emang beberapa polsek baik, ada beberapa polsek yang masih sama seperti itu. Tergantung dari kapolseknya makanya. Kalau kapolseknya itu baik, tidak perlu pungli, mereka pun mereka memberikan keamanan yang cukup baik. Demikian Presiden Direktur Electronic City, Dick Chandra. Saya, Mary Agustin.